Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan masih dalam tafsiran Quran Surat Ali Imran, kali ini mulai dari ayat ke-95. Kita baca isi ayat yang terlebih dahulu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul shadaqallahu فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين." Katakan olehmu wahai Muhammad bahwa apa yang telah Allah kabarkan itu benar. Oleh karenanya ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim tidaklah termasuk ke dalam golongan kaum musyrikin. Tafsiran dari ayat ini, qala qul lahum ayyuhar rasul. Shadaqallah fima akhbara bihi wa fima syara'ahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengatakan kepada Bani Israel, Yahudi, di ayat ini, qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka wahai Rasul, shadaqallah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah benar, fima akhbara bihi, dalam segala hal yang telah dikabarkannya dan dalam segala hal yang telah disyariatkannya. Jadi yakinkan kepada Yahudi, yakinkan kepada Bani Israel bahwa semua yang telah Allah kabarkan, semua yang telah Allah syariatkan itu adalah hal yang benar. Kemudian fa in kuntum shadiqina fi mahabbatikum wa intisabikum li khalilillah Ibrahim alaihi salam fattabi'u millatahu allati syara'aha Allahu 'ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa innaha alhaqqu alladhi la syakka fihi. Jika kalian benar-benar jujur dalam kecintaan kalian dan nisbat kalian kepada Khalilullah, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, fattabi'u millatahu, maka ikutilah millahnya. Ikutilah millahnya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya di ayat tadi Allah berfirman, fattabi'u millata Ibrahima hanifa. Fa innahal haq, karena itulah kebenaran. Alladzi la syakka fihi, yang tidak mengandung keraguan-raguan di dalamnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan bahwa Ibrahim tidaklah termasuk ke dalam golongan kaum musyrikin. Wa makana Ibrahimu alaihi salam minal musyrikin billah fi tauhidihi wa ibadatihi ahadan. Ibrahim tidaklah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya dan dalam tauhidnya. Jadi di ayat ini pertama perintah untuk membenarkan segala berita dan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, siapapun yang menyatakan cinta dan menisbatkan dirinya kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka konsekuensinya harus mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim ini adalah milah yang telah Allah syariatkan melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau mengikuti milah Ibrahim berarti juga mengikuti milah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Ibrahim sama sekali tidak termasuk ke dalam golongan kaum musyrikin. Nah. Ayat berikutnya, qala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun bagi manusia untuk melakukan ibadah adalah rumah Allah yang ada di Mekkah, yang penuh dengan barokah dan petunjuk bagi semesta alam, segenap manusia. Tafsirannya qala inna awwala baitin buniya li ibadatillah fil ardi la huwa baitullah al haram alladhi fi Makkah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa rumah yang pertama dibangun untuk dilakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi adalah rumah Allah Al-Haram, yang suci, yang terletak di kota Makkah. Baitullah Al-Haram dari sejak awal mula dibangun hingga saat ini menjadi pusat ibadah kaum muslimin. Ini sesuatu yang tidak bisa ditolak, sesuatu yang harus diyakini oleh segenap kaum muslimin. Jangan sampai meyakini ada bangunan lain, baitullah lain selain di Mekah dengan menyebut tempat-tempat tertentu. Ini pemahaman yang keliru, ini keyakinan yang salah. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah, rumah yang pertama dibangun untuk dilakukan ibadah padanya di muka bumi ini adalah rumah yang ada di mana? Di Makkah. Baitullah Al-Haram. Wa hadzal baitu mubarakun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan di ayat itu bahwa rumah ini adalah mubarakun, penuh dengan barakah. Tadha'afa fihi alhasanat. Kebaikan-kebaikan di dalamnya akan berlipat ganda. Wa tatanazzalu fihi arrahmat. Akan turun terus padanya rahmat-rahmat Allah. Maka rumah Allah, Baitullah Al-Haram ini akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Upaya apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir, merusak, menghancurkan, akan digagalkan oleh Allah. Dan itu terbukti sepanjang sejarah. Sejak dulu, bagaimana Raja Namrud dengan pasukan gajahnya yang hendak menyerang Ka'bah digagalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga sekarang. Hingga sekarang upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah Al-Haram selalu digagalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senjata apapun yang diarahkan ke Baitullah Al-Haram digagalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baitullah ini bait yang mubarak, penuh dengan barokah, berlipat ganda kebaikan di dalamnya. Terus turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Bahkan berdasarkan penemuan orang-orang kafir, ya, ketika mereka melihat dunia dari stelit yang paling tinggi, hanya ada dua tempat yang menimbulkan sinar, Makkah dan Madinah, sementara tempat-tempat yang lain gelap terlihat. Jelas ini bukan sesuatu yang direkayasa, tapi fakta membuktikan hal itu, ya. Karena yang mengakuinya orang-orang kafir, ya. Kalau orang Islam mungkin saja akan dianggap, oh ini rekayasa orang Islam. Tapi ini justru yang menyatakannya orang-orang kafir. Betul-betul mubarak, betul-betul turun terus rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi istiqbalihi fi sholati wa qasdihi li ada'il haji wal umrati salahun wa hidayatun linasi ajmain. Kemudian dalam menghadapnya ke Baitullah Al-Haram, ketika orang-orang melakukan sholat, kemudian juga menjadi tujuan utama liada ilhaji wal umroh, untuk segenap kaum muslimin menunaikan ibadah haji dan umroh, adalah merupakan sholahun, kebaikan, wahidayatun linnasi ajmain, dan hidayah bagi segenap manusia. Makanya dikatakan hudan lil alamin, petunjuk bagi semesta alam, bagi segenap manusia. Karena Baitullah Al-Haram dijadikan sebagai apa? Kiblat, arah menghadapnya kaum muslimin saat sholat. Kemudian juga dijadikan tujuan utama ketika kaum muslimin menunaikan ibadah haji dan umroh. Semua itu merupakan salah kebaikan dan hidayah bagi segenap manusia. Nah, maka sampai kapanpun gak akan pernah berubah lagi kiblat kaum muslimin. Haji dan umrah sampai hari kiamat akan tetap dilaksanakan di Ka'bah, di Baitullah, ya, Al-Haram. Karena tempat itulah satu-satunya yang menjadi tujuan kaum muslimin saat menunaikan ibadah haji dan umroh. Enggak akan pernah ada ceritanya haji dan umroh ke tempat lain. Enggak akan pernah. Bagaimanapun upaya orang, tetap tidak akan pernah terwujud. Dan upaya itu bukan tidak pernah dilakukan. Dulu sempat ada orang-orang yang sengaja melumuri Ka'bah dalam catatan sejarah dengan kotoran. Supaya apa? Supaya kaum muslimin ketika menunaikan haji dan umroh itu bukan ke Makkah, tapi ke Yaman. Ya. tapi itu tidak terwujud. Sampai sekarang tetap yang menjadi tujuan utama dalam menunaikan ibadah haji dan umroh adalah Baitullah al-Haram. Jadi gak akan pernah ada ceritanya, jangan mimpi haji kaum muslimin suatu saat ke Iran misalnya, haji dan umroh kaum muslimin suatu saat ke India misalnya, jangan mimpi ya. Gak ada ceritanya seperti itu. Mutlak dalam Al-Quran sudah disebutkan, inna awwala baitin wudhi'a linnas lalladhi bibakkata mubarakan wahudan lil alamin. Dua kalimat ini, mubarakan wahudan lil alamin ya. Ayat yang ke-97, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fihi, di dalamnya, di dalam Baitullah al-Haram ini, ayatun bayyinat, ada tanda yang jelas nyata. Kalau yang pertama kali membangunnya adalah Ibrahim. Apa di antara tandanya? Maqamu Ibrahim, di situ ada tempat berdirinya Ibrahim ketika memasang pondasi Baitullah al-Haram. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasukinya, maka ia akan masuk dalam keadaan aman. Kemudian kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan wajib, atau Allah telah mewajibkan kepada segenap manusia untuk melakukan haji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Ya. Maha kaya, tercukupkan dari semesta alam. Tafsiran dari ayat ini, qala fi hadzal baiti dilalatun zahiratun annahu min bina'i Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala kembali menerangkan kepada kita bahwa fihi, fi hadzal bait, di dalam rumah ini Baitullah al-Haram, dilalatun zahiratun, ada tanda-tanda yang nyata bahwa itu adalah Baitullah min bina'i Ibrahim, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Wa anna Allah azzamahu wa syarrafahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah mengagungkannya dan memuliakannya. Apa tanda-tandanya, bukti-buktinya? Minha maqamu Ibrahim alaihi salam, di antaranya ada maqam Ibrahim alaihi salatu salam. Wa huwal hajar alladhi yaqifu alaihi. Maqam Ibrahim itu adalah sebuah batu di mana Ibrahim berdiri di atasnya dulu. Hina kana yarfa'ul qawaida minal bait, ketika beliau menyusun pondasi bangunan Baitullah al-Haram. Huwa wa ibnuhu Ismail. Beliau Ibrahim dan putranya Ismail. Makanya sekarang di dekat Ka'bah itu ada makam Ibrahim. Nah, itu salah satu bukti ya, bahwa Baitullah al-Haram itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Makam itu memang sebuah batu ya, di mana Ibrahim dulu berdiri di situ ketika mulai menyusun ya, memasang pondasi Baitullah al-Haram, dibantu oleh putranya Ismail. Qala wa man dakhala hadzal baita amina ala nafsihi fala yanaluhu ahadun bisu'in. Kemudian Allah juga menjelaskan di ayat itu bahwa barang siapa yang masuk ke Baitullah al-Haram ini, amina ala nafsihi, maka ia akan mendapatkan jaminan keamanan atas dirinya. Fala yanaluhu ahadun bisu. Enggak ada seorang pun yang bisa ya, mengganggu atau Gak ada seorang pun yang bisa memberikan keburukan atau kejelekan, nah, menimpakan kejelekan atau keburukan. Alhamdulillah sampai saat ini kaum muslimin di berbagai penjuru dunia masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman, ya. Tidak ada gangguan apapun. Dan kita juga patut bersyukur, khususnya pada kerajaan Arab Saudi yang betul-betul memberikan segala fasilitas jaminan keamanan bagi setiap kaum muslimin yang datang ke sana untuk menunaikan apa? Ibadah. Semua fasilitas luar biasa, ya, nyaris tidak ada kekurangannya. Lengkap semuanya. Diberi keamanan, kenyamanan, ketentraman, keteraturan, rapi, ya. Bahkan sampai sekarang terus, ya, pembangunan Baitul Al-Haram itu berjalan. Itu semua dalam rangka memberikan kenyamanan, ketentraman bagi setiap jamaah, ya, kaum muslimin yang hendak menunaikan ibadah ke sana, baik haji ataupun umroh. Nah. Qala wa qad aujaballahu 'alal mustati' minan nas fi ayyi makanin qasda hadzal bait li ada'i manasikil haj. Kemudian Allah juga menerangkan di ayat itu bahwa Allah telah mewajibkan kepada siapapun yang memiliki kemampuan, alal mustati, fi ayyi makanin, tinggal di tempat manapun, qasda hadzal bait, untuk menuju Baitullah Al-Haram ini guna menunaikan manasik haji, ibadah haji. Ini yang kita katakan tadi, bahwa sampai kapanpun gak akan pernah ibadah haji itu dilakukan di tempat lain, ya. Karena sudah jelas ayatnya, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala wa man jahada faridatal haji faqad kafara. Lalu Allah juga menegaskan bahwa barang siapa yang menentang kewajiban haji, maka sungguh dia telah kafir. Wa man kafara, kata Allah, fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wallahu ghaniyun 'anhu. Allah Maha Kaya. Wa an hajjihi wa 'amalihi. Allah tercukupkan, maha kaya, tidak butuh, ya, kepada orang-orang yang menentang apa kewajiban haji. Allah juga tercukupkan, tidak butuh kepada hajinya dan amalannya. Wa ansa iri khalqihi, dan Allah maha kaya, ansa iri khalqihi, atas seluruh makhluknya. Tidak merugikan Allah sekalipun ada orang-orang yang menentang wajibnya apa? Haji. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Ghaniyun 'anil 'alamin. Ayat yang ke-98. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakan oleh wahai Muhammad kepada ahli kitab, "Ya ahlal kitab," wahai ahli kitab, "mengapa kalian kafir terhadap ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun ala ma ta'malun," sedangkan Allah itu maha menyaksikan atas apa yang kalian perbuat. Tafsirannya, qala qul ayyuhar rasul li ahli alkitab min alyahudi wan nasara lima tajhaduna hujajallah allati dallat ala anna dinallahu wal islam. Allah merintahkan khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasara. Katakan oleh wahai Rasul kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian menentang hujah-hujah Allah? allati dallat, yang menunjukkan bahwa agama Allah itu adalah Islam. Wa tunkiruna ma fi kutubikum minad dalail wa barahin ala dzalik, dan kalian mengingkari apa-apa yang ada dalam kitab-kitab kalian berupa dalil-dalil dan bukti-bukti nyata atas hal itu. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengingkari Islam. Tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal hujjah-hujjah sebelumnya sudah Allah jelaskan. Allah perlihatkan kepada mereka. Dan itu pun ada dalam kitab-kitab mereka, namun mereka ingkari. Wallahu syahidun ala sani'ikum, padahal Allah itu maha menyaksikan atas perbuatan kalian. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Wa fi dzalika tahdidun wa wa'idun lahum. Dalam hal itu ada maksud dan tujuan utama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tahdid. Dalam rangka menanamkan rasa takut, menakut-nakuti mereka. Wa wa'idun lahum, dan memberikan ancaman kepada mereka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, mengapa kalian kafir kepada ayat-ayat Allah sedangkan Allah maha menyaksikan atas apa yang kalian perbuat? Ini adalah bentuk apa? Tahdid dari Allah. Allah hendak menakut-nakuti mereka ahli kitab, wa wa'id, dan sekaligus memberi apa? Ancaman. Selanjutnya ayat yang ke-99. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Tabghunaha iwaja, kalian menginginkan mereka menyimpang. Wa antum syuhada, sedangkan kalian itu tahu, kalian tahu hakikatnya. Wa mallah bighafilin amma ta'malun, dan Allah itu tidaklah lalai atas apa yang kalian perbuat. Tafsirannya, qala qul ayyuhar rasul lil yahud wan nasara. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada Yahudi dan Nasara, qul ayyuhar rasul lil yahudi wan nasara lima tamna'una minal islam man yuridu dukhula fihi. Mengapa kalian melarang orang yang ingin masuk Islam? Mengapa kalian melarang orang yang ingin masuk Islam? Ini yang dimaksud dengan tasudduna an sabilillah man amana, menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah. Maksudnya melarang orang yang ingin masuk Islam. Tatlubuna lahu zayghan wa mailan. Kalian ingin orang itu menyimpang dan berpaling, anil qasdi wal istiqamah, dari tujuan dan keistiqomahannya. Wa antum ta'lamuna anna ma ji'tu bihi huwal haq, dalam keadaan kalian tahu bahwa apa yang aku bawa adalah kebenaran, apa yang aku datangkan adalah kebenaran. Wa mallah bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai amma ta'malun atas apa yang kalian kerjakan. wasaufa yujazikum ala dzalika, dan Allah pasti akan membalas kalian atas perbuatan itu. Ini hikmah yang terkandung di ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka ahli kitab Yahudi dan Nasrani bahwa Allah itu pasti akan membalas apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan, yaitu apa? Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dalam artian melarang orang untuk masuk Islam dan menginginkan orang-orang itu menyimpang dan sesat. Allah tidak lalai, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, tidak lalai atas apa yang mereka ahli kitab berbuat. Dan semua yang diperbuat manusia Allah mengetahuinya. Enggak ada sesuatu pun yang luput dari pantauan Allah Azza wa Jalla. Apalagi hal-hal yang sebesar ini. Kemudian ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian taati sekelompok orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab Yahudi dan Nasrani, yaruddukum ba'da imanikum, niscaya mereka akan memalingkan kalian, mengembalikan kalian, memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi apa? Kafir. Ayat ini adalah ayat yang isinya peringatan dari Allah agar kita orang-orang yang beriman berhati-hati, jangan sampai tertipu, tergoda, tergiur oleh propaganda Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani sehingga kita malah cenderung mengikuti agama mereka, dan waliyadzubillah kalau sampai pada tingkatan murtad, keluar dari Islam. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Tafsirannya, qul ayyuhar rasulil yahudi, ya ayyuhalladzina amanu saddaqullaha wa rasulah wa amilu bi syar'ihi in tuti'u jama'atan minal yahudi wan nasara mimman ataahumullahu tawrata wal injila yudhillukum. Kata Allah di ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maksudnya wahai orang-orang yang saddaqullaha, membenarkan Allah dan Rasulnya serta mengamalkan syariatnya. Ini hakikat dari keimanan. In tuti'u jama'atan minal yahudi wan nasara, jika kalian menaati sekelompok Yahudi dan Nasara, memang tidak semuanya sekelompok Yahudi dan Nasara, karena di antara mereka juga ada yang aktif, ada yang pasif, ya. Ada yang mengajak, ada yang cenderung apa? Pasif, diam. Khusus untuk mereka-mereka yang aktif mengajak kepada agamanya dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ini yang harus diwaspadai. Karena dengan ini mereka secara tidak langsung nyata-nyata menampakkan peperangan. Dan peperangan itu tidak selalu dalam bentuk fisik, bisa juga peperangan dalam bentuk apa? Pikir. Bisa jadi fisik, bisa jadi pikir. Makanya ada istilah ghazwul fikri, perang pemikiran. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengajak kepada agamanya, melakukan propaganda, ini orang-orang yang menampakkan peperangan dalam hal apa? Pemikiran. Maka hati-hati wahai orang-orang yang beriman, hati-hati jika kalian menaati sekelompok Yahudi dan Nasara yang seperti ini, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil, yudhillukum, niscaya mereka ini akan menyesatkan kalian. Ya. Niscaya mereka akan menyesatkan kalian. Wa yulqu ilaikum asyubaha fi dinikum, dan mereka akan menimpakan kepada kalian, melemparkan kepada kalian syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan fi dinikum, dalam agama kalian. Litarji'u jahidina lil haq, agar kalian kembali menentang kebenaran, ba'da an kuntum mu'minina bihi, setelah sebelumnya kalian mengimaninya. Ini tujuan utamanya. Maka fala ta'manuhum ala dinikum, oleh karena itu jangan percayai mereka, ala dinikum, atas agama kalian, atau dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama kalian. Jangan suruh orang Yahudi, Nasara bicara tentang Islam, ya. Jangan percayai, sekalipun doktor, profesor, ya, apapun itu, jangan beri kesempatan orang Yahudi, Nasrani bicara soal agama, soal Islam. Bahaya. Ya. Gak ada istilah tasamuh, saling toleransi. Ya. Dalam hal apa? Agama. Saling membenarkan dalam hal keyakinan. Salah. Keliru, tidak benar. Dan sekarang ini sudah terjadi sebuah musibah, ya, terjadi kesepakatan tasamu, saling toleransi antara salah seorang apa, Syekh Al-Azhar, ya, dengan tokoh atau pendeta yang apa, populer, terkenal, nah, perwakilan ahli kitab Yahudi. Ini sebuah musibah. La ta'manuhum ala dinikum, jangan kalian percayai mereka dalam urusan agama kalian. Gak ada rumus damai bagi mereka sesungguhnya, karena Al-Quran pun sudah mengabarkan jauh sebelum itu. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, Yahudi Nasara itu gak akan ridho pada kalian sampai kalian mau ikut agama mereka. Ya. Wala taqbalu lahum ra'yan au musyawaratan, atau enam, dan janganlah kalian terima ro'yan atau musyawaratan, jangan kalian terima ide-ide, masukan-masukan mereka, atau musyawaratan, atau musyawarah, kesepakatan dari mereka. Jadi dalilnya ayat ini yang mengetengahkan tentang larangan melakukan itu semua. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Nah. Ayat 101 setelahnya, qala wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Wa kaifa takfurun, bagaimana bisa kalian kufur, wahai orang-orang yang beriman, sementara telah dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, bahkan di tengah-tengah kalian pun ada rasulnya. Ya. Ini sebuah sindiran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang justru malah cenderung memilih kekufuran daripada keimanan, padahal ayat Allah sudah turun, bahkan rasulnya pun sudah ada. Maka kata Allah, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada Quran, kepada sunnah, faqad hudiya ila sirati mustaqim, maka sungguh telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Tafsirannya, qala wa kaifa takfuruna billahi ayyuhal mu'minun wa ayatul Quran tutsla alaikum wa fikum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuballighuha lakum. Bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, sedangkan ayat-ayat Allah selalu dibacakan kepada kalian, di tengah-tengah kalian pun ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya kepada kalian. Sudah lengkap hujah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabnya sudah diturunkan, Rasulnya sudah diutus. Mau apa lagi? Maka orang-orang yang lebih cenderung memilih kekufuran, meninggalkan keimanan, keislaman, sangat pantas untuk mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jal. Gak ada lagi alasan. Gak ada lagi uzur. Al-Quran sudah diturunkan, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa yastamsik bil Quran was sunnati faqad wuffiqa li tariqin wadihin wa minhajin mustaqimin. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa barang siapa yang yatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, bahasanya wa may ya'tasim billah, maknanya bertawakal kepada Allah dan berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, faqad wuffiqa li tariqin wadihin, maka sungguh dia telah diberi taufik menuju jalan yang jelas gamblang, wa minhajin mustaqimin, dan ideologi yang lurus. Berikutnya ayat yang ke-102, qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada segenap kaum muslimin agar istiqomah berpegang teguh dengan Islam sampai akhir hayat. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri di atas Islam. Karena hanya ini yang akan menyelamatkan. Tafsirannya, qala ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi khafullaha haqqa khawfihi. Allah menghimbau orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, yaitu yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya. Khafullah, takutlah kalian kepada Allah. Bahasanya, ittaqullah haqqa tuqatihi. Tafsirannya, khafullah, takutlah kalian kepada Allah haqqa khawfihi, dengan sebenar-benarnya rasa takut. Wadzalika bi an yuta fala yu'sa wa yushkar fala yukfar wa yudhkar fala yunsa. Bukti nyatanya adalah dengan yuta fala yu'sa, Allah ditaati, jangan dimaksiati. Ini bentuk nyata apa? Takut kepada Allah. Realnya takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut itu adalah bi an yuta wal fala yu'sa, Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Wa yushkar, nikmat Allah disyukuri dan tidak dikufuri. Wa yudhkar, Allah selalu diingat, fala yunsa, dan tidak dilupakan. Nah ini. Wa dawamu ala tamassukikum bi islamikum ila akhiri hayatikum, dan terus-teruslah konsisten. Ala tamassukikum, berpegang teguh kalian dengan Islam hingga akhir daripada hayat kalian. Litalaqullaha wa antum alaihi. agar kalian talqullah, bertemu dengan Allah, wa antum alaihi, dalam keadaan seperti itu, di atas Islam. Kemudian ayat yang ke-103, qala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian, yaitu ketika kalian dulunya bermusuhan, lalu Allah satukan hati-hati kalian sehingga dengan nikmatnya itu kalian menjadi bersaudara. Dan dulu kalian benar-benar ada di jurang dari api neraka, lalu Allah selamatkan kalian. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Ini ayat, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita agar selalu mengingat nikmatnya yang disebutkan secara khusus di sini, nikmat Islam, nikmat ukhuwah Islamiyah. Tafsirannya, qala watamassaku jami'an bikitabi rabbikum wa huda nabiyyikum. Kata Allah di ayat itu, tamassaku jami'an, berpegang teguhlah semuanya, bikitabi rabbikum, kepada kitab Rabb kalian dan petunjuk Nabi kalian. Ini tafsiran dari wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hablullah ay alkitab wa sunnah, kitab Allah dan sunnah Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la taf'alu ma yu'addi ila furqatikum. Kemudian jangan sekali-kali kalian melakukan sesuatu yang menyebabkan kalian berpecah belah, bercerai-berai. Dalam ayat tadi disebutkan wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Maksudnya jangan melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan hal itu. Karena segala sesuatu ada sebabnya. Larangan bercerai-berai artinya larangan melakukan segala sesuatu yang bisa membuat terjadinya perselisihan, terjadinya cerai-berai. Nah, segala hal yang bisa mengantarkan ke sana harus ditutup. Ya, suddul khalal, tutup celah yang bisa mengarah ke sana. Wadhkuru nikmatan jalilatan an'amallahu biha alaikum. Kemudian kata Allah di ayat itu, ingat oleh kalian selalu nikmat yang agung yang Allah telah berikan kepada kalian, Allah telah anugerahkan kepada kalian. Apa itu? Idh kuntum ayyuhal mu'minun qablal islam a'da, yaitu bahwa kalian wahai kaum mu'minin sebelum Islam datang itu dalam keadaan bermusuhan. Artinya tidak ada yang bisa menyatukan kecuali apa? Islam. Manusia menjadi satu dengan Islam. Kalau tidak ada Islam, manusia enggak akan bersatu. Ini hal yang patut untuk diingat selalu. Fajama'allahu qulubakum 'ala mahabbatihi wa mahabbati rasulihi, lalu Allah satukan hati-hati kalian atas kecintaannya dan kecintaan kepada Rasulnya. Allah satukan kaum muslimin semuanya, hati-hatinya dalam mencintai Allah dan mencintai apa? Rasulnya. Wa alqa fi qulubikum mahabbata ba'dikum li ba'din, bahkan Allah pun tuangkan ke dalam hati-hati kalian kecintaan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Ukhuwah. Ya. Pertama Allah satukan hati semua manusia dengan Islam dengan adanya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, Allah tuangkan adanya rasa cinta antar kaum muslimin sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Nah. Hati-hati kita disatukan di atas kecintaan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, hati-hati kita juga memiliki rasa cinta, ya, kepada masing-masing dari saudara-saudara kita. Fa asbahtum bi fadlihi ikhwanan mutahabbina, sehingga dengan karunia Allah kalian menjadi ikhwanan mutahabbina. Ikhwan menjadi saudara, mutahabbina yang saling mencintai. Karena itu Islam adalah nikmat yang besar. Kemudian ukhuwah Islamiyah juga nikmat yang besar yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, yang harus selalu kita tumbuhkan terus. Nah, kalau sampai kita menyia-nyiakan ini, sama saja kita mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, secara khusus di ayat ini Allah ajak kita untuk mengingat nikmatnya ini, nikmat Islam dan nikmat ukhuwah Islamiyah. Secara khusus itu artinya dua hal ini, dua hal yang memang sangat penting, ya, bagi keberlangsungan agama kita, nah, kehidupan kita. Qala wa kuntum ala hafati nari jahannam. Kemudian Allah juga mengingatkan, dulu kalian berada di pinggir neraka jahannam. Kenapa? Karena belum ada Islam. Ya kan? Fahadakumullahu bil Islam, lalu Allah berikan petunjuk kepada kalian berupa Islam. Wa najakum minan nar, hingga akhirnya kalian pun selamat dari ancaman api neraka. Bersyukur kepada Allah yang telah membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa menjadi seorang muslim, memeluk dinul Islam. Bersyukur kepada Allah. Sehingga dengan itu Allah selamatkan kita dari ancaman api neraka. Wa kama bayyanallahu lakum ma'alimal iman as-sahih, fakadzalika yubayyinu lakum kullama fihi salahakum litahtadu ila sabilir rasyad wa taslukuha fala tudillu anha. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan kepada kalian tanda-tanda keimanan yang benar, fakadzalika, maka demikian juga, yubayyinu lakum, Allah terangkan kepada kalian, kullama fihi salahakum, segala hal yang ada kemaslahatan di dalamnya bagi kalian, diterangkan oleh Allah. Litahtadu ila sabilir rasyad, agar kalian itu mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan yang benar. Watasluquha, sehingga kalian menempuhnya. Fala tudillu anha, dan kalian tidak akan tersesat darinya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.